jika terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, sehingga terjadi pula perbedaan dalam penetapan 10 hari terakhir dan malam ganjil, bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Yang pertama, seorang itu di dalam penentuan bulan dia tidak mengambil masalah apa perbedaan pendapat. Dia sekarang berpuasa. Dia berpuasa apa yang dia puasa? Ya. Dia tidak mungkin mengikuti dua pendapat, kan begitu? Tidak mungkin dia mengikuti dua pendapat. Maka hendaknya yang dia pegang, siapa yang berpegang dengan rukyat hilal, itu yang dia pegang. Jelas? Yang berpegang dengan rukyat hilal, itu yang dia pegang. Selesai masalah. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah ingatkan tadi bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, hendaknya dihidupkan seluruhnya. Ya. Dan kita terangkan bahwa malam ganjil itu lebih diharapkan. Tapi bukan artinya malam genap, dia diharapkan. Seorang menghidupkan 10 malam terakhirnya. Sebab Nabi SAW menghidupkan seluruh malam terakhir beliau Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jika dia hidupkan 10 malam terakhirnya, dia tidak perlu khawatir. Jadi hari apa? Sebab 10 malam terakhir semuanya dia lalui dengan apa? Dengan ketaatan. Tidak ada masalah lagi. Jelas ya? Apakah sahih hadis yang menyuruh atau memerintahkan hendaknya kedua paha dirapatkan ketika sujud? Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa paha dirapatkan ketika kedua paha dirapatkan. Ya, mungkin yang dimaksud oleh penanya tumit, ya, maksud. Kalau tumit iya ada hadis, tapi hadisnya lemah. Ketika sujud merapatkan tumit, tapi hadisnya lemah. Nah, ada kisah di tengah masyarakat bahwa benda-benda malam Lailatul Qadar, wahai Allah melihat pohon sujud, air laut asing. Salah ya, memang air laut sudah asing. Ya, maksudnya sini air laut apa? Jadi tawar. Apa kisah ini dibenarkan? Ya kalau kisah ini dilihat oleh sebagian orang, ya itu bagi dia saja. Ya bukan menjadi tanda apa? Tanda secara umum bagi manusia. Sebab ya memang ada dari kisah-kisah orang-orang salih. Dia pernah di satu malam misalnya, di malam Lailatul Qadar, dia jatuh ke laut, ya dia rasakan airnya, airnya tawar. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu bukan menjadi tanda mutlak. Oh, saya belum lihat pohon sujud. Kalau begitu ini bukan malam Lailatul Qadar. Ya, tidur saja. Nah, nah seperti itu ya, telah kita terangkan bahwa Lailatul Qadar tadi ketahui dengan tanda-tanda, dan yang paling nampak dari tanda-tanda itu setelah berlalu ya Lailatul Qadar. Boleh kamu ucapkan kata seandainya begini dan begitu, apa hukum mengucapkannya? Kalau dia mengucapkan kalimat seandainya untuk menyesali apa yang sudah lalu, itu tidak boleh. Sebab itu namanya membuka celah bagi syaitan dan menentang ketentuan dan takdir Allah. Sudah berlalu, tidak boleh dikatakan seandainya. Ya. Sudah jatuh, dia katakan lagi, andai kata saya simpan di sini, saya simpan di situ. Ya. Itu namanya menyesali apa yang telah lalu. Itu haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau penggunaan kalimat seandainya hanya sekedar pengabaran, pemberitaan, tidak ada masalah. Ya, seperti Nabi SAW, beliau berkata, andai kata ya, saya mampu untuk memegang seluruh perkaraku, ya, saya akan melakukan umrah dalam keadaan tamattu, tidak dalam keadaan qiran. Ini mana hadisnya? Padahal beliau umrah dalam keadaan apa? Qiran. Ya. Beliau pakai kalimat seandainya saya umrah dengan apa? Tamattu. Ini bukan artinya beliau menyesali apa yang telah terjadi, tidak. Tapi beliau mengabarkan, pengabaran. Kalau bentuknya pengabaran tidak ada masalah. Jelas ya? Bagaimana jawaban dari pertanyaan, bagaimana bentuk Al-Quran pada saat diturunkan? Ya. Ini pertanyaan dari bisikan syaitan. Tidak boleh yang bertanya seperti itu. Bagaimana cara dia masuk dalam hal-hal yang gaib? Dia saja punya ruh, dan dia tahu ruhnya apa. Punya ruh atau tidak? Coba beritakan apa ruhnya, dari warna apa, di mana letaknya, ada pada dirinya tiap hari bersamanya. Dia tidak tahu. Dia ingin tahu perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan kehususan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan, diturunkan, yakini, diturunkan, selesai. Tidak susah seorang itu beragama. Tapi kalau dia ikuti seperti ini, pertanyaan ini sekadar bisikan dari siapa? Kalau dia ikuti yang seperti ini, tidak tahu nanti kemana syaitan akan menyesatkannya. Nah, inilah menyesatkan orang-orang yang masuk dalam filsafat. Pekerjaannya seperti ini, bertanya terus, tidak ada berhentinya. Nabi suruh berhenti, dia bertanya. Nah, كرتب دعاء مسيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين